Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah wa qala Khaythamah Abu Sa'ad kana ibnuhu ustushida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Badrin. Berkata Khaythamah Abu Sa'ad wa kana ibnuhu ustushida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Badrin. Anaknya telah wafat, mati syahid ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Kata Khaythamah, laqad akhta'atni waq'atu Badrin wa kuntu Allah 'alaiha harisan hatta sahamtu ibni fil khuruj. Sungguh aku telah disalahkan ketika perang Badar. Wa kuntu Allah 'alaiha harisan, maka demi Allah ketika perang Badar aku sangat ingin ikut untuk berperang perang Badar. Hatta sahamtu ibni fil khuruj, sampai-sampai anakku aku berikan bagiannya untuk keluar bertempur, berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW pada perang Badar. Wa kharaja sahmuhu farizqa syahadata, maka keluarlah bagian anakku, anakku ikut perang Badar dan dia diberikan rezeki oleh Allah berupa asyhadah, mati syahid. Waqad ra'aytu al-barihata ibni fi an-nawm fi ahsani suratin yasrahu fi thimaril janna wa anhariha. Tadi malam aku bermimpi, bermimpi pada anakku. Aku menjumpainya dalam keadaan melihat dia sebagai anak yang paling ganteng, terbang, istirahat, bersenang-senang, fi thimaril jannah, memakan buah-buahan surga, menikmati buah-buahan surga dan sungai-sungai surga. Wa yaqul, dan anakku mengatakan, ilhaq bina turafiqna fil jannah, wahai ayahku, mari kemari, jemputlah kami, ikutlah bersama kami, menemani kami di surga. Faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, sungguh aku telah mendapati janji Allah yang Allah janjikan kepadaku berupa hak, benar adanya. Waqad wallah ya Rasulullah asbahtu mushtaqan ila murafaqatihi fil jannah, dan demi Allah wahai Rasulullah di pagi hari ini, perang Uhud berarti, sungguh demi Allah wahai Rasulullah di pagi hari ini aku sangat merindukan untuk menemaninya di surga. Waqad kabirat sinni wa raqa 'azmi, aku sudah tua renta, tulang-tulangku sudah rapuh. Wa ahbabtu liqa'a rabbi, dan aku mencintai, aku suka, mencintai agar aku berjumpa dengan Rabbku. Wadallah ya Rasulullah yarzuqani asyhadata. Wahai Rasulullah, doakanlah untukku agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki berupa mati syahid untuk diriku. Wa murafaqat Sa'ad fil jannah, dan menemani Sa'ad di dalam surga. Fada'alahu Rasulullah SAW bidhalika faqutila bi'uhudin syahidan. Maka Rasulullah SAW mendoakan Khaisamah Abu Sa'ad, mendoakan Khaisamah Abu Sa'ad untuk mati syahid karena permintaannya. Faqutila bi Uhudin syahidan, maka beliau terbunuh pada perang Uhud dalam keadaan syahid. Ini siapa? Khaisamah Abu Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Anaknya mati syahid pada perang Badar. Ayahnya mati syahid pada perang Uhud. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah.